Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Thumma amma ba'd. Fama'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab yang ke-10 yang dibawakan oleh beliau, dzikru istihbabi ifsya'is salam wa idharil bisyri wat tabassum. Pembahasan tentang anjuran untuk menebarkan salam, wa idharil bisyr, dan menampakkan keceriaan, wat tabassum, dan tersenyum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penukilan yang beliau bawakan dari ucapan sahabat Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma. Kata Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, "Salasun man jama'ahunna jama'al iman." Barang siapa, ada tiga perkara, ya, ada tiga hal, man jama'ahunna, barang siapa yang mengumpulkan tiga perkara tersebut, jama'al iman, dia telah mengumpulkan keimanan semuanya. Ya. Yang pertama, al-infaqu minal aktar. Atau al-infaqu minal iktar. Berinfak ketika dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, yang mana dia sendiri mungkin sedang dalam keadaan membutuhkan. Ya, dalam keadaan demikian, ketika seorang masih bisa berinfak, na'am, masih tergerak hatinya untuk berinfak, maka ini menunjukkan keimanan yang kuat yang ada pada dirinya. Ya. Nah, biasanya orang berlomba-lomba, ya kan? Ya, untuk mendapatkan pemberian orang lain. Nah, apalagi di masa-masa sekarang, ya. Nah, yang tidak membutuhkan pun, yang mungkin kehidupannya masih dalam keadaan berkecukupan, itu pun masih mengharapkan, ya, untuk menerima bantuan, ya, bansos atau yang semisalnya, dalam keadaan kehidupannya berkecukupan, ya, penghasilannya mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah ini seorang miskin dalam keadaan kekurangan, dia masih bisa berinfak. Ini kalau tidak menunjukkan keimanan, menunjukkan apa yang seperti ini? Ya. Nah, bukti keimanannya kuat. Bukti bahwa dia adalah orang yang sangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, al-infaq minal iktar. Berinfak ketika keadaannya miskin. Wal insafu min nafsik. Bersikap adil, bersikap insaf, na'am, pada dirimu sendiri. Ini memiliki sikap adil. Wa badlus salam lil alam. Nah, ini dan mencurahkan assalam kepada alam. Ini kepada makhluk, kepada manusia. Nah, menebarkan salam maksudnya. ya, menebarkan salam kepada manusia, ya, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, sebagaimana yang datang dalam hadis, ya, bahwasanya salam itu tidak khusus bagi orang yang dikenal saja, tapi yang tidak dikenal juga kita dianjurkan, disunahkan untuk memberikan salam, ya. Nah, kalau kita mengetahui atau secara zahir orang tersebut muslim, adapun kalau kafir maka tidak boleh kita memulai untuk mengucapkan salam kepada orang kafir. Nah, ini ada hukum tersendiri terkait hukum salam, adab-adab salam, itu ada pembahasannya tersendiri, ya. Nah, kemudian kata beliau, qala Abu Hatim rahimahullah, al-wajibu 'alal muslim idza laqiya akhahu al-muslima an yusallima 'alaihi mutabassiman ilaihi. Wajib bagi seorang muslim apabila dia bertemu dengan saudaranya muslim, an yusallima 'alaihi mutabassiman ilaihi, agar dia mengucapkan salam kepadanya, ya, sembari memberikan senyum untuknya, ya. Baik, yakni salam, tapi jangan lupa sambil menampakkan ekspresi wajah yang ceria, wajah yang senang, wajah yang ramah. Ini telah kita lewati pada bab-bab yang sebelumnya, ya. Nah, menampakkan wajah yang berseri-seri. Nah, tidak hanya salam, ya, salam tapi wajahnya masem, ya, wajahnya cemberut. Yang seperti ini, ya, tidak enak dilihat, ya, akan membuat perasaan juga, naam, tidak enak. Ini apa ini jawab salamnya kok? Assalamualaikum, misalnya, kan? Nah, walaupun tentunya memang ada keadaan-keadaan tertentu yang seorang, ya, sulit untuk dia terus tersenyum misalnya. Tapi minimalnya kalau sudah mengucapkan salam itu sudah kebaikan, ya. Orang lewat mengucapkan salam, ya, itu sudah kebaikan. Tapi hendaknya jangan lupa untuk mengucapkan salam disertai senyum. Ya, sikap ramah intinya, ya, menampakkan sikap yang ramah. Nah, fa inna man fa'ala dzalika tahatu anhuma khotayahuma. Nah, kama tahatu waraqash syajari fi syita idaya bisa. Nah, karena yang demikian itu, ya, barang siapa yang melakukannya, barang siapa, fa inna min man fa'ala dzalik, karena sesungguhnya barang siapa yang melakukan yang demikian itu, tahatu anhuma khotoyahuma, akan gugur dari keduanya kesalahan keduanya, ya. Kama tahatu waraku syajar, sebagaimana bergugurannya daun pepohonan, ya. Fisyita idaya bisa, di musim semi, di musim panas, ya, di musim kemarau, idaya bisa, ketika daun tersebut kering, berguguran, ya. Dan ini disertai dengan musofahah, ya, dengan bersalaman, kalau yang disebutkan dalam hadis, ya. Nah, ada disebutkan dalam hadis, ya, barang siapa yang bertemu, seorang muslim saling bertemu, kemudian saling musofahah, saling bersalaman, ya, berjabatan tangan, maka akan gugur dosa dari keduanya. Nah, walaupun tentunya, ya, pada dalam keadaan sekarang ini masih sulit kita, ya, untuk mengamalkannya, ya, karena masih terikat dengan protokol kesehatan. Nah, ya, insya Allah uzur, ya. Nah, dan mudah-mudahan yang demikian itu tidak menghalangi kita, ya, dari kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Wa qad istahaqqal mahabbata minan nas man a'tahum bisyra wajhihi. Dan berhak seseorang mendapatkan kecintaan dari manusia. Dan berhak untuk mendapatkan kecintaan manusia, seseorang yang memberikan kepada mereka keceriaan wajahnya. Nah, yakni seorang yang menampakkan kepada manusia, memberikan kepada manusia wajah yang ceria, maka dia berhak untuk mendapatkan al-mahabbah minan nas, mendapatkan kecintaan dari manusia. Nah, ini ya, ya sudah tentu orang-orang pun akan senang dengan naam seseorang yang memiliki sifat seperti ini, memiliki karakter pembawaan seperti ini, ya, ramah, ya, naam suka menyapa orang lain dan yang semisalnya, orang pun akan senang. Nah, ini ya, beda dengan orang yang sebaliknya, nah, tidak mau tersenyum misalnya, sulit untuk tersenyum. Nah, ini ya, jadi seperti yang telah kita lewati pula pembahasannya, ini merupakan perkara ya, ataupun salah satu poin adab ataupun akhlak yang paling bisa terlihat secara zahir, ya kan? Nah, dan bisa kita katakan pula ini poin yang biasanya pertama kali dinilai oleh orang, dinilai oleh manusia tentang apa, terkait pembawaan kita, ya, pembawaan kita di hadapan orang lain bagaimana? Ya, biasanya orang akan melihat, oh, ini si Pulan orangnya, masya Allah, ya, ramah. Nah, ini kalau ketemu mesti menyapa, ya, mesti dia mengucapkan salam, ya, senyum, enak orangnya, masya Allah, ya kan? Beda dengan orang yang apa yang kita sebutkan cuek, ya, orang cuek. Nah, yang kalau bertemu ataupun berpapasan, ya, naam seperti tidak melihat, ini ya, seperti tidak melihat. Padahal berdekatan, beda kalau kalau posisinya saling berjauhan, ya. Nah, saling berdekatan, ya, tapi tidak mengucapkan salam, tidak saling salam. Orang pun akan menilai, wah ini, ya, orang ini kurang ramah, ya. Nah, dan yang semisalnya, orang pun akan bosan. Nah, ini ya. Walaupun tentunya, ya, kita pun hendaknya naam lebih mengedepankan sikap husnudzon, ya. Sikap husnudzon. Nah, berbaik sangka kepada orang lain. Terkadang ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu memang, yang biasanya mungkin kita mengetahui dia orangnya ramah, ya, suka menyapa atau yang semisalnya, ada kondisi tertentu yang tiba-tiba dia orangnya bermuka masam, ya, cuek atau sulit tersenyum, ya mungkin ada masalah. Namanya manusia, ya. Nah, dengan berbagai macam atau dengan berbagai permasalahan yang dihadapi, ya. Nah, ini tidak setiap orang atau tidak semua orang yang setiap keadaannya dia bisa menampakkan sikap ramah, ya. Terkadang ada kondisi tertentu, ya, kalau moodnya lagi baik, moodnya lagi bagus, dia ramah, ya kan. Kalau lagi moodnya nggak bagus, lagi bad mood, ya kan, itu nggak ramah biasanya. Ini kenapa orang ini, ya, lagi banyak utang mungkin, nah, ya kan, atau bangun tidur, ya kan, orang bangun tidur masih ngantuk, ha. Atau yang semisalnya, yang jelas kita lihat sifat dia secara umum bagaimana ini, ya, atau mungkin berpapasan di jalan nggak melihat, ya kan, nggak melihat. Kadang ada orang yang kalau kita ketemu papasan di jalan, kadang dia nggak, mungkin dia nggak melihat gitu ya, ketika kita salam kok dia nggak menjawab, nah, bisa jadi dia nggak melihat. Nah, ini ya, sehingga husnudzon itu harus kita kedepankan, ya. Nah, ini di satu sisi, nah, untuk kita senantiasa mengedepankan baik sangka kepada orang lain, ya. Kalau misalnya kita salam nggak dijawab, ya mungkin dia ada masalah atau mungkin dia tidak mendengar salam kita, ya kan. Mungkin kita merasa salam kita, kita mengucapkan salam sudah keras suaranya, tapi dia enggak dengar kan ada. Apalagi pakai masker ya kan. Pakai masker seperti kondisi kita sekarang ini ya mungkin ya sering kita tidak mendengarkan orang yang mengucapkan salam pada kita. Ya, itu sering ya. Nah, orang lewat padahal dia salam lihat kita ya. Tapi kita enggak apa? Tidak memperhatikan dia. Ini ya. Jadi intinya dilihat kondisi. Dilihat kondisi juga ya. Nah. Baik. Intinya na'am untuk kita semangat menebarkan salam itu intinya. Hukum asalnya kita untuk dianjurkan untuk menebarkan salam. Nah, kepada siapapun baik yang kita kenal atau tidak kenal. Nah. Qala Abu Hatim rahimahullah, na'am. Kemudian beliau di sini membawakan atsar ya dari Su'ir ibnil Khims ya. An Su'ir ibnil Khims rahimahullahu taala ya, Su'ir bin Su'ir ibnul Khims Abu Malik Al-Kufi, seorang ulama dari kalangan atba'ut tabi'in ya, seorang perawi hadis yang riwayat beliau termasuk sedikit ya riwayatnya. Su'ir bin Khims rahimahullahu taala, Abu Malik Al-Kufi. Qala, beliau mengatakan qila lahu. Naam. Qila lahu, dikatakan kepada beliau, ma abasyak. Ma abasyak. Naam. Yani maknanya apa yang membuat engkau berseri-seri? Ya. Ma abasyak. Nah, apa yang membuat wajahmu itu senantiasa berseri-seri, ya, menampakkan sikap ramah kepada orang lain, ya, setiap kali bertemu. Ma abasyak. Qala, kata beliau, innahu yaqumu alayya birakhis. Ya, innahu yaqumu alayya birakhis. Ini maknanya sesungguhnya yang demikian itu, ya, itu aku menjalankannya dengan rokhis, dengan murah. La yukallifuni syai'an, maknanya tidak yang demikian itu tidak membebaniku sedikit pun. Ya. Nah. Tidak tidak memberatkanku, tidak membebaniku sedikit pun. Innahu yaqumu 'alayya birokhis. Ya, semua yang demikian itu aku menjalankannya dengan mudah, dengan murah. Jadi tidak membebaniku. Nah, ini sebagaimana na'am ucapan yang dinukil oleh beliau yang telah kita bacakan dari Zubaid Al-Yami rahimahullah ya. Na'am, yang beliau mengatakan wa inna abkhalan nas man bakhila bisalam. Ini. Dan sesungguhnya orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dengan salam. Nah, orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil, orang yang pelit untuk memberikan salam. Kenapa dikatakan orang yang pelit? Karena salam itu bukan perkara yang mahal ya, bukan perkara yang berat. Nah, menampakkan wajah ceria, senyum, bukan perkara yang berat. Nah, sangat mudah ya. Dan itu adalah perkara yang akan membuat orang senang ya kan. Orang kan senang kalau kita memberikan sesuatu, apakah itu pemberian berupa harta atau dengan sikap kita. Ya, mungkin kita memberikan harta berat, mahal, memberikan hadiah mungkin mahal. Ya, maka berikanlah wajah yang berseri-seri, ya, salam dan wajah yang berseri-seri. Ya, innahu yaqumu 'alayya birakhis. Yang demikian itu, ya, aku menjalankannya, aku melakukannya dengan murah. La yukallifuni syai'an, tidak membebaniku sedikit pun. Nah ini. Ya. Sehingga orang yang sulit na'am untuk memberikan salam itu menunjukkan ada sesuatu ya yang tidak baik di dalam dirinya. Nah ini. Ya, di dalam dirinya itulah yang membuat berat. Nah, perasaan-perasaan seperti tidak suka, atau perasaan gengsi atau malu dan yang semisalnya, ya, sungkan, ya. Yang namanya mengucapkan salam itu tidak perlu sungkan, ya, tidak perlu malu. Apa yang membuat kita malu untuk mengucapkan salam? Ya, ucapkan salam. Nah, kepada siapapun. Nah, pada yang kita kenal, teman kita, ya, saudara kita, ya, siapapun, orang yang lebih tua dari kita, ya, ataupun orang yang lebih muda dari kita. Nah, ini. Yang tentunya adab-adab salam itu telah diajarkan pula oleh Nabi kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, adab-adab mengucapkan salam, ya. Yusallimu shaghir 'alal kabir. Nah, ini adabnya. Orang yang lebih muda, ya, yusallimu shaghir 'alal kabir. Orang yang lebih muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Anak-anak mengucapkan salam kepada orang tua. Nah, ini. Bukan sebaliknya, walaupun boleh. Orang yang lebih tua mengucapkan salam kepada orang yang lebih muda, boleh. Ya, dan itu pun keutamaan. Ya, yang lebih dahulu, na'am, yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia mendapatkan keutamaan besar. Nah, ini. Sehingga berlomba-lomba untuk mengucapkan salam. Ya. Yusallimu shaghir 'alal kabir. Ya. Kemudian apa lagi? Wal qalil 'alal katsir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Nah, ini. Yang sedikit, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Ya. Naam. Kemudian ar-raqib 'alal mashi. Ar-raqib 'alal mashi. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang duduk. Nah, ini, ya, bukan sebaliknya, bukan yang apa? Yang tidak berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berkendaraan. Nah, ini. Kalau kita semisal kita naik motor, ya kita yang mengucapkan salam. Seperti itu. Ya. Atau yang sedang berjalan mengucapkan salam kepada yang sedang duduk. Nah, ini adabnya, ya, adab. Ya, bukan wajib. Artinya bukan yang wajib itu anak kecil memberi salam kepada orang tua, bukan itu. Ya, tapi ini adab. Ya, boleh siapapun memulai salam itu boleh dan itu keutamaan. Ya. Baik. Kemudian wa ansyadani al-Abrosh dan telah membacakan, ya, ataupun telah melantunkan syair kepadaku Al-Abrosh rahimahullah. Akhul bishri mahbubun ala husni bishrihi. Walan ya'dimal baghdha'a man kana 'abisan. Yusri'u bukhlul mar'i fi hadki 'irdhihi. Walam ara mithlal judi lil mar'i harisan. Nah, makna dari bait syair ini, akhul bishri. Akhul bishri maknanya sahibul bishr. Orang yang menampakkan keceriaan, ya, orang yang menampakkan wajah yang berseri-seri, sahibul bishr. Mahbubun ala husni bishrihi, dia dicintai, dia disenangi, ya, karena bagusnya keceriaannya. Walan ya'dimal baghdha'a man kana 'abisan, dan sekali-kali tidak akan menghilangkan kebencian, ya, tidak akan menghilangkan kebencian mangkana abisan, orang yang berwajah abis, ya, abis itu berwajah masam, cemberut, ya. Nah, abas ini abasa wa tawalla. Nah, yang menampakkan wajah yang cemberut itu tidak akan menghilangkan kebencian. Ya. Orang misalnya yang mungkin orang tersebut tadinya enggak senang dengan kita. Ya, mungkin tidak terlalu mengenal kita atau yang semisalnya, atau mendengar informasi-informasi yang jelek tentang kita. Oh, si fulan orangnya seperti ini, ya. Nah, ketika bertemu dengan kita misalnya, kita menampakkan sikap ramah, itu biasanya berubah dia sikapnya. Oh, ternyata si fulan Masya Allah. Ya kan? Nah, berubah. Nah, ya. Sementara orang yang na'am membenci sesuatu atau tidak menyukai sesuatu, kemudian dia menampakkan sikap dengan berwajah masam, itu tidak akan menghilangkan kebenciannya. Ya. Tidak akan menghilangkan kebencian. Nah, semakin benci. Wa yusri'ul bukhlul mar'i fi haqqi 'irdhihi. Dan ya, kebakhilan seseorang itu sangat cepat. Ya, yusri'ul bukhlul mar'i. Sangat cepat kebakhilan seseorang fi haqqi 'irdhihi, dalam merusak kehormatannya. Orang yang bakhil itu kehormatannya dengan cepat akan rusak. Ya. Atau nama baiknya pun akan rusak. Ketika orang bakhil, ya. Ketika mungkin dia mampu, dia dibutuhkan, tapi dia tidak mau memberi misalnya. Wah, fulan pelitnya luar biasa. Ya, bakhil. Orang pun tidak senang. Nah, ini. Walam ara mislal judi lil mar'i harisan. Dan aku tidak melihat yang semisal kedermawanan seseorang harisan, sebagai penjaga. Jadi aku tidak melihat ada penjaga yang semisal kedermawanan seseorang. Ada penjaga yang lebih baik, haris, ya. Ada penjaga yang lebih baik daripada kedermawanan seseorang. Ini maknanya orang yang dermawan dia akan terjaga, kehormatannya terjaga, ya. Dirinya pun akan terjaga, orang akan melindungi dia karena kedermawanannya. Ya, karena kebaikannya. Ya, kalau dia semisal ada hal-hal yang na'am memudaratkan dirinya, orang pun akan membantu dia, menjaga dia. Ya, dengan senang hati akan menjaganya. Oh, fulan Masya Allah orangnya dermawan, baik. Ya. Orang pun akan na'am berlomba-lomba untuk membantu dia. Ini ya. Kayak ini adalah na'am nasihat yang sangat baik untuk kita renungkan, ya. Dan untuk kita amalkan, agar kita na'am melatih diri kita dengan akhlak seperti ini. Tentunya akhlak-akhlak seperti ini sebagaimana yang telah kita sebutkan butuh yang namanya latihan, mujahadah. Ya, latihan, berusaha. Karena yang namanya akhlak ada yang memang tabiat dasar, ya, ini juga telah kita singgung, ada yang akhlak yang memang at-tobak, akhlak yang sifatnya memang tabiat dia seperti itu dari kecil, dari lahir memang akhlaknya bagus dari anak-anak sampai dewasa, ya, memang karakter bawaannya seperti itu, orangnya baik, ya, ramah, nah, menyenangkan. Ada orang yang memang dari bawaannya seperti itu. Nah, yang kedua, ya, keadaan yang kedua, yang seorang yang na'am yang bawaan dasarnya itu tidak baik, maka dia butuh latihan untuk merubah karakternya menjadi baik. Nah, seperti ini, ya, yang biasanya mungkin kita bukan orang yang na'am mudah untuk ramah, untuk mengucapkan salam, ya, dilatih. Ya. Nah, ketika bertemu dengan teman-teman kita, ya, sama santri, sama tulab, ya. Nah, saling mengucapkan salam, ini baik, ya, perkara kebiasaan yang baik. Baik. Qala Abu Hatim radhiyallahu an atau rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, al-bashashatu idamul ulama. Al-bashashah adalah idamul ulama. Idam adalah maknanya ma yu'kal bil khubzi minat ta'am kal lahm. Idam itu adalah sesuatu yang dimakan dengan roti, ya. Kalau makanan orang Arab roti, ya, mereka makan roti. Nah, itu ada pasangannya, bisa pasangannya itu idam. Idam ini bisa daging, bisa ikan, ya, lauk lah kalau kita, ya, kalau kita lauk. Nah, ini di idam itu lauk. Nah, al-bashashah idamul ulama. Basyasyah adalah lauknya para ulama yang diberikan kepada umat, yakni ya. Keceriaan adalah idamul ulama, lauknya para ulama, makanan mereka, makanan yang diberikan kepada umat. Nah, ya, sehingga para ulama adalah manusia yang sangat menyenangkan ya di tengah-tengah umat. Nah, mereka adalah orang-orang yang akhlaknya tentunya merupakan contoh. Nah, ini merupakan figur di tengah-tengah umat para ulama. Ya, dari sisi keramahan mereka, ketawadhuan mereka, itulah ulama. Ulama yang benar-benar ulama ya. Ulama rabbani. Ya, ulama yang benar-benar ulama yang ma'ruf. Nah, yang memang diakui sebagai ulama. Ya. Nah, sudah pasti seorang ulama memiliki akhlak yang seperti ini. Salah satunya ini basyasyah atau basyasyah, sikap ramah. Ya. Nah, para ulama kita itu sangat ramah ya, kalau apa ditanya itu menjawab, ya kan? Siapapun yang bertanya. Nah, mereka berusaha untuk dekat dengan umat. Ini para ulama kita. Ya. Mereka berusaha dekat dengan umat. Nah, karena mereka adalah warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Ya, para anbiya, para rasul tentunya adalah mereka manusia yang terdepan dalam hal ini, dalam mencontohkan tawadhu, ketawadhuan di tengah-tengah umat, ya, keramah tamahan di tengah-tengah umat, ini ya, kepada siapapun, ya, ini para ulama. Wasijiyatul hukama atau wasajiyatul hukama, dan merupakan sajiyah, sajiyah maknanya tabiat, tabiat para hukama, tabiat para ahli hikmah. Ya, ahli hikmah. Ya, ahli hikmah termasuk ulama juga ya. Nah, karakter para hukama, orang-orang yang penuh hikmah di dalam kehidupannya. Nah, li'annal bisyra yudfi'u narul mu'anadah. Ya, di cetakan lain ada mu'adat atau mu'anadah. Siapa yang cetakannya beda dengan kitab ana? Mu'adat atau mu'anadah? Hah? Sini mu'anadah ya. Tapi di sebagian ana lihat mu'adat. Mu'adat ya, permusuhan. Ya, permusuhan. Yani li'annal bisyra yudfi'u narul mu'adat. Mu'adat. Karena al-bisyr keceriaan itu akan memadamkan api permusuhan. Ya. Keramah tamahan al-bisyr, keceriaan, keramah tamahan itu akan memadamkan api permusuhan. Nah, ini sudah jelas, sudah pasti ya. Nah, biasanya orang saling bermusuhan itu masing-masing akan menampakkan sikap apa? Sikap tidak senang, cemberut atau yang semisalnya. Ya. Nah, cuek salah satu dengan yang lainnya. Nah, maka dengan bisyr ya, dengan menampakkan sikap ramah, ceria, wajah berseri-seri, itu akan padam api permusuhan. Orang yang tidak senang, seperti kita sebutkan tadi, orang yang tadinya benci dengan kita pun, itu biasanya akan luluh. Ya, kalau kita balas dia dengan sikap apa? Sikap ramah. Nah, kita senyum dengan dia, terus misalnya. Nah, memang senyuman ini senjata yang kadang mematikan juga ya. Nah, ini kalau senyuman itu dari ahlul bid'ah ini yang berbahaya. Kalau dari orang-orang yang menyimpang, ya. Oleh karena itu kita diperingatkan dengan keras oleh para ulama untuk tidak berpapasan dengan ahlul bid'ah. Ya, karena kalau mereka memberikan senyuman, nah, ya kita pun biasanya namanya hati manusia itu lemah. Ya, akan mudah luluh perasaan kita. Yang tadinya kita tidak suka dengan dia karena dia menyimpang, ya, bisa-bisa kita jadi senang. Nah, setiap ketemu berpapasan, ya, ramah. Nah, ini. Baik. Tapi hukum asalnya sikap ramah itu ya adalah naam satu kebaikan ya, kebaikan besar. wa yuhriku hayjanal mubaghadhah, dan al-bishr itu akan membakar ya hayjan al-mubaghadhah. Ini aliran kemarahan, aliran kebencian itu akan terbakar. Ya, sikap ramah, sikap ceria itu akan membakar kebencian. Wa fihi tahsinun minal baghi, dan di dalamnya ada penjagaan dari orang yang melampaui batas. Ya, dari orang yang melampaui batas. Nah, wa manjatun minas sa'i, dan keselamatan dari as-sa'i, ini as-sa'i bisyar, keselamatan dari orang yang berusaha untuk melakukan kejelekan. Ya. Nah, waman basyalin nasi wajahan, dan barang siapa yang menampakkan keceriaan wajah kepada manusia, menampakkan keramahan ya, keceriaan wajah di hadapan manusia, lam yakun indahum bidunil badil lahum ma yamlik, maka keadaannya itu tidak lebih rendah dari orang yang mendermakan untuk mereka apa yang dimiliki. Jadi maksudnya orang yang memberikan ya sikap ramah, sikap ceria kepada manusia, itu kedudukannya tidak di bawah orang yang memberikan harta kepada manusia. Ya. Nah, bahkan dalam keadaan tertentu ya, orang yang memberikan harta pun itu terkadang tidak disenangi oleh manusia ya. Kalau dia memberinya dengan sikap yang tidak baik. Ya. Orang memberi tapi wajahnya cemberut. Gimana kira-kira orang? Ya. Senang apa tidak? Tidak senang. Ya, memberi dengan wajah cemberut. Memberikan bantuan kepada kita tapi wajahnya menampakkan seperti tidak senang. Ya. Nah, perasaan benci atau perasaan merendahkan kita. Nah, tentunya tidak suka walaupun dia pemberi ya. Ya, walaupun kita ambil saja misalnya pemberiannya ya, naam, tapi perasaan kita tidak senang. Nah ini ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan alman, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit. Ya, memberi tapi diungkit-ungkit. Ya, kamu ini sudah banyak saya kasih atau saya beri. Ya, sudah berapa pemberian saya kepada kamu misalnya. Ya, diungkit-ungkit. Dan walaupun dia tetap memberi, itu akan membatalkan sedekahnya. Wal ada dan gangguan. Nah ini. Ya, sehingga orang yang menampakkan wajah yang ceria, wajah yang ramah, itu bidunil badililahuma yamlik, kedudukannya tidak lebih rendah, yakni tidak di bawah orang yang memberikan harta yang dia miliki. Ya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafidhakumullah.